Konsultasi Syariah. Apa arti mimpi saya? Pertanyaan. Apakah arti mimpi kita dalam keadaan sholat dan mengenakan mukena berwarna putih? Kronologisnya adalah, saya ingin membeli kalung. Terus saya memilih, kemudian saya bingung, maka saya memutuskan untuk sholat. Ternyata ketika sholat, guru saya masuk ke kelas untuk mengajar. Guru itu adalah seorang laki-laki, yang dalam mimpi saya dia cukup ganteng dan berwajah berseri. Saya tidak memperdulikan guru tersebut datang, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan sholat saya. Apakah arti mimpi tersebut? Kondisi sebenarnya, bahwa saya bukanlah seorang siswa sekolah lagi, namun saya seorang guru dan juga mahasiswa yang lagi mengurus skripsi. Tolong dijelaskan. Jawaban. Bismillah. Ibu yang kami hormati, sesungguhnya takbir mimpi bukanlah keahlian yang bisa dipelajari dan diwariskan. Namun takbir mimpi merupakan ilmu yang disematkan oleh Allah ke dalam hati salah satu hambanya. Sementara kita tidak tahu siapakah hamba Allah yang telah diberi ilmu ini. Demikian pula, tidak boleh seorang pun mengaku dirinya telah mampu mentakbir mimpi selain para nabi, karena mereka mendapat wahyu dari Allah. Di sisi lain, tidak ada kaidah khusus dalam mentakbir mimpi, karena terkadang ada satu mimpi yang sama namun dialami dua orang dalam kesempatan yang berbeda dan ternyata takbir mimpinya sangat jauh berbeda. Karena takbir mimpi disesuaikan dengan semua keadaan yang dialami oleh orang yang bermimpi. Karena itu, kami nasihatkan agar kita tidak terlalu memperdulikan mimpi dengan beberapa alasan. Pertama, mimpi tidak bisa mengubah takdir. Apapun yang kita alami dan yang akan kita alami di alam ini telah ditakdirkan oleh Allah. Kedua, tidak semua mimpi datang dari Allah. Karena setan memiliki kemampuan mengendalikan mimpi manusia. Terutama mimpi kalut yang tidak jelas kronologisnya atau perjalanannya tidak berurutan. Ketiga, kesibukan seseorang untuk mentakbir mimpi bisa jadi akan mengundang setan untuk mempermainkan kita dalam mimpi, terutama mimpi yang menakutkan. Keempat, ketika kita tidak tahu takbir mimpi yang kita alami, bukan berarti tidak ada upaya untuk berusaha menghindarkan diri dari dampak buruk mimpi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar orang yang mendapatkan mimpi buruk untuk meludah ke kiri 3 kali dan membaca doa, A'udzu billahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'aitu. Yang artinya, saya berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan dampak buruk mimpi yang saya alami. Kemudian, jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Dengan melakukan beberapa hal di atas, insya Allah kita akan terhindar dari dampak buruk mimpi yang kita alami. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat.